Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam na'lam. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fassal wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, para pendengar RRI rahimakumullah, kembali kita bertemu pada subuh yang berbahagia ini untuk kembali mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari ini dapat kita isi dengan aktivitas kita berdasarkan pemahaman kita terhadap ayat Allah secara lebih mendalam lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk mengkaji ayat 34 surat Ali Imran yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zurriyatan ba'duha min ba'd. Wallahu sami'un 'alim. Yang artinya sebagai satu keturunan yang sebagian keturunannya dari yang lain, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Kalau di dalam ayat 33 terdahulu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Ia telah mengutus Nabi Adam, Nabi Ibrahim dan juga keluarga Imran sebagai rasul pembawa ajarannya, maka sebagai kelanjutan dari keterangan Allah Subhanahu wa taala tersebut, Allah melanjutkannya di ayat 34 ini. Sebagai zurriyatan, ba'duha min ba'din. Tidak hanya terbatas kepada nama-nama yang tadi disebutkan oleh Allah dalam ayat 33 surat Ali Imran tersebut, akan tetapi zurriyatan. Akan ada keturunan-keturunan yang akan melanjutkan untuk membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu para anak cucu nabi-nabi terdahulu. Kata-kata zurriyah ini asalnya adalah dari kata-kata zurrah. Iya, atau zarrun. Iya. Asalnya adalah partikel-partikel kecil, atau kalau orang Arab dulu memaknakannya dengan atom. Kenapa dulu orang Arab memaknakannya dengan atom? Atau biji sawi, bukan atom, biji sawi, maaf. Orang Arab dulu memaknakannya dengan biji sawi. Kenapa? Karena memang di dalam sebatas pengetahuan mereka pada saat itu adalah bahwa yang paling terkecil yang dapat mereka ketahui adalah sebesar biji sawi. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala di dalam redaksi yang lain mengatakan, "Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah." وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَلَ زَرَّةٍ شَرَّيْ يَرَى. Yang maknanya adalah, kalau di dalam bahasa, dalam terjemahan Indonesia dulu, terjemahan Al-Quran depak dulu, barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar biji sawi, maka dia akan melihatnya. Sebaliknya, barang siapa yang juga melakukan kejahatan sebesar biji sawi, maka dia juga kelak akan melihatnya. Jadi, pemaknaan surah zarrah ini makna yang diketahui oleh orang Arab pada masa dahulu adalah biji sawi, karena sebatas itulah pengetahuan mereka. Akan tetapi sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan sekarang ini, ternyata ada partikel-partikel kecil yang lebih kecil daripada biji sawi, lebih kecil daripada atom, yang sekarang ini sudah ditemukan oleh para ilmuwan. Jadi makna zarrah atau zurrah itu tidak lagi dapat dimaknakan dengan biji sawi atau atom, akan tetapi dengan makna-makna baru yang telah ditemukan oleh para ilmuwan-ilmuwan kita. Nah, zarrah atau atom atau partikel-partikel kecil itu, itulah merupakan makna dasar daripada kata zuriyah. Kenapa zuriyah ini diambil dari kata zarrah? Karena menunjukkan bahwa keturunan itu berasal daripada bahagian-bahagian dari orang tua atau kakek kita dahulu. Kita adalah zuriyah, kita adalah keturunan dari bapak kita. Kita adalah bahagian kecil daripada orang tua kita. Kita tidak mewarisi seluruh yang ada pada orang tua kita, tapi hanya mewarisi partikel-partikel kecil dari orang tua kita. Makanya tidak heran kalau misalnya ada anak itu yang tingkah lakunya mirip dengan orang tuanya. Karena memang bagian kecil itulah yang dia tiru dari orang tuanya. Tidak heran kalau misalnya ada anak perempuan yang mirip, yang matanya itu mirip dengan ibunya. Kenapa? Karena itulah zuriyahnya, partikel kecil yang dia ambil dari ibunya. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa dia akan meniru, dia akan mengambil partikel lain dari kakeknya, dari atuk-atuknya dulu, sehingga mungkin pada saat seseorang melihat keturunan orang lain, dia mengatakan itu sama seperti atuknya dulu. Jadi itulah makna zuriyah yang diterangkan di sini. Nah, zuriyah ba'duha zuriyatam ba'duha min ba'. Keturunan yang sebahagian keturunan yang lain itu akan melanjutkan tugas para rasul. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan bahwa keturunan yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah bukan keturunan yang berdasarkan atas hubungan darah ataupun daging. Akan tetapi tugas-tugas para rasul-rasul terdahulu adalah dilanjutkan oleh para keturunannya, yaitu orang-orang yang punya keimanan yang sama dengan para rasul-rasul terdahulu. Jadi makna keturunan di sini adalah adanya kesamaan di dalam keimanan. Jadi yang menyatukan antara para rasul terdahulu dengan rasul-rasul setelahnya itu adalah terdapat zuriyah keturunannya, tapi bukan dari keturunan berdasarkan darah ataupun daging, akan tetapi dari keturunan karena berdasarkan agama. Oleh karena itulah, makanya Allah Subhanahu wa taala memakai redaksi zurriyatam ba'duha mim ba'd. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memaknakan kata-kata zuriyah ini dengan iman? Karena memang iman atau hidayah itu bukanlah merupakan warisan darah dan keturunan. Banyak kita dapati bahwa di dalam hidup ini ada yang orang tuanya itu ulama besar, akan tetapi anaknya ternyata jauh daripada sikap dan tingkah laku orang tuanya sebagai ulama besar tadi. Ini menunjukkan bahwa memang iman itu adalah berdasarkan hidayat atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, bukan diwariskan berdasarkan keturunan darah ataupun daging. Nah, yang dianggap di dalam agama sebagai persaudaraan itu adalah innamal mu'minuna ikhwah, sebagaimana keterangan Allah itu bukanlah ikhwah dalam artian di sini ikhwah karena kekeluargaan, akan tetapi innamal mu'minuna ikhwah, seluruh orang mukmin itu bersaudara satu sama lain. Persaudaraan yang bagaimana? Persaudaraan karena mereka punya satu keimanan yang sama, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar rahimakumullah, di akhir ayat ini Allah menutupnya dengan wallahu sami'un alim. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ada sebuah sebagai contoh daripada keterangan bahwa iman itu adalah merupakan hidayah Allah, bukan diwariskan oleh keturunan, dapat kita ketahui dari kisah Nabi Nuh alaihissalam. Di mana ketika terjadi banjir bandang yang besar yang menenggelamkan seluruh dunia pada saat itu, dan Nabi Nuh berada di atas bahtera bersama para pengikutnya, pada saat bahtera sedang berlayar, tiba-tiba dia melihat anaknya sedang berenang. Oleh Nabi Nuh kemudian anaknya itu diajak untuk ikut. Ya bunayyarkam ma'ana, wahai anakku, mari ikut naik ke atas bahtera ini bersamaku. Ini dilakukan oleh Nuh karena Nabi Nuh karena beliau sangat sayang kepada anaknya, dan karena ada hubungan darah dengan anaknya tadi. Akan tetapi anaknya ternyata menjawab bahwa dia akan berlindung ke atas puncak bukit yang akan menyelamatkannya dari banjir, dan akhirnya keduanya dipisahkan oleh gelombang yang besar. Nabi Nuh pada saat itu merasa sangat-sangat sedih karena tidak berhasil menyelamatkan anaknya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah kemudian menurunkan firman-Nya bahwa keturunan darah bukan menjadi syarat bahwa seseorang itu dapat selamat daripada ancaman Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi dari kisah-kisah yang lain dari para nabi yang kita lihat bahwa banyak para istri nabi itu yang enggan menerima ajaran-ajaran suami mereka sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah. Contohnya seperti Nabi Hud ya, dan banyak lagi yang lain. Nah, para pendengar rahimakumullah, Demikianlah keterangan daripada keterangan singkat dari ayat 34 ini, bahwa Allah ingin menjelaskan para nabi dan rasul itu dilanjutkan oleh para keturunannya, yang tidak mesti berarti bahwa mereka itu berasal dari keturunan darah para nabi tersebut, akan tetapi kesamaan di antara mereka itu adalah karena mereka adalah merupakan utusan Allah, karena mereka memiliki keimanan yang sama. Mungkin ini pendahuluan singkat dari saya, akan kita kembangkan lebih dalam dan lebih lanjut lagi, karena di studio sudah ada bersama kita Ustaz Hadiansah. Silakan Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Perdana. Alhamdulillah, apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Perdana tadi sungguh sangat menyentuh bagi kita. Satu hal yang ingin saya ingin coba komentari tentang permasalahan keturunan orang-orang saleh yang tidak menjamin bahwa keturunannya juga akan menjadi orang yang saleh. Inilah saya lihat ciri khas atau ciri utama daripada ajaran Islam. Mana kalau kita melihat di dalam agama-agama yang lain, agama-agama kufar selain daripada Islam, itu sangat diperhatikan keturunannya. Jadi kalau dia dulu ayahnya adalah orang yang taat terhadap ajaran agama, maka anaknya pun menjadi suci, keturunannya pun menjadi suci. Dan ini terlihat di beberapa agama. Sehingga apa yang dilakukan oleh si anak, sekalipun itu adalah bertentangan dengan ajaran agama, malah itu menjadi syariat. Dan disinilah rusaknya agama itu, sehingga jelas bahwa apa yang berkembang dari agama itu akhirnya menjadi sebuah kemungkaran di atas kemungkaran, kesesatan di atas kesesatan. Nah, berbeda dengan Islam, kita mengetahui bahwa di dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan ya, Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu adalah utusan Allah ya. Dan di dalam ayat yang lain, maka na Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, dan Muhammad itu bukanlah ayah daripada salah seorang daripada anakmu, tapi dia adalah utusan Allah dan penutup daripada para anbiya. Artinya bahwa dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah itu baik dari Ali bin Abi Thalib atau dari Utsman bin Affan, tidak ada jaminan bahwa mereka itu adalah orang yang suci. Ya, karena jelas bahwa ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak memiliki anak lelaki, sehingga tidak ada sebenarnya keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam artian bahwa itu adalah min nasli Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam Islam kita ketahui bahwa keturunan itu diambil garisnya dari laki-laki, bukan dari ibu. Ya, kita Islam menganut paham kebapaan, bukan paham keibuan, mengambil dari sisi ibu. Jadi jelas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri memberikan contoh kepada kita bahwa marilah kita pelihara anak kita. Jadi kita menjadi orang yang saleh belum tentu anak kita saleh. Oleh karena itu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika di akhir hayatnya, kita tahu bersama bahwa Umar bin Al-Khattab di suatu subuh ditikam oleh salah seorang Yahudi, dan ketika Umar dalam kondisi sakit ya, banyak sahabat mengajukan agar yang menggantikan Umar ini adalah anaknya Abdullah. Tapi dengan tegas Umar mengatakan, boleh kalian menjadikan anakku sebagai tempat bertanya, tetapi tidak menjadikannya sebagai pengganti aku. Apabila kalian berdebat di dalam dua pilihan, maka jadikanlah anakku sebagai penengahnya. Tetapi tetap saja Umar mengatakan bahwa tidaklah anaknya yang dipilih. Jadi ini contoh-contoh dari para sahabat dan sebelumnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana keimanan itu sebenarnya harus dipupuk pribadi per pribadi, karena tidak ada jaminan dari keturunan seperti yang sudah dikatakan oleh Ustaz Perdana tadi. Mungkin itu tambahannya Ustaz. Iya, benar sekali Ustaz Ardi. Satu hal yang banyak berkembang di dalam masyarakat kita ini adalah bahwa banyak para orang tua menganggap pada saat dia sudah memeluk agama Islam, dia sudah beriman, maka anaknya otomatis sudah banyak memahami tentang keimanan itu. Bahkan di dalam pertumbuhan si anak, ternyata di dalam masyarakat kita itu banyak sekali yang tidak mengindahkan pendidikan agama kepada anaknya. Ini satu hal yang sangat-sangat berbahaya. Kenapa? Karena sebenarnya orang tua itu punya andil yang besar, punya tanggung jawab yang besar terhadap anak-anaknya itu. Iya. Dalam satu hadisnya Rasulullah mengatakan, "La tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba." An umrihi fima afnah, wa an syababihi fima ablah, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, wa an ilmihi ma yaf'al aw fima anahu. Bahwa di pada hari akhirat nanti tidak akan bergeser kaki seorang hamba itu, seorang manusia itu, sampai dia ditanya empat hal. Yang pertama sekali adalah tentang umurnya, kemana dia sudah habiskan umur itu. Yang kedua tentang masa mudanya, dia gunakan apa untuk masa mudanya itu. Yang ketiga tentang harta, dari mana dia peroleh, kemana dia infakkan. Dan terakhir adalah tentang ilmunya, sudahkah dia melaksanakan, mengamalkan ilmu yang dimilikinya itu. Jadi hadis ini ingin menjelaskan bahwa salah satu tanggung jawab yang besar yang harus dimiliki oleh orang tua adalah untuk mendidik anaknya dengan pendidikan agama yang baik. Kenapa? Inilah yang nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak akan bergerak kaki si orang tua ini sampai selesai interogasi dari Allah tentang seluruh tanggung jawab yang harus dilaksanakannya terhadap anaknya. Jadi bagi kita para orang tua, hendaklah lebih banyak memperhatikan tentang pendidikan anak-anak, terutama pendidikan keimanan sang anak. Ajarkan mereka Al-Quran, ajarkan mereka ilmu-ilmu agama, fikih dan sebagainya. Jangan jadikan ilmu-ilmu dunia itu sebagai satu-satunya pandangan yang bakal menyelamatkan anaknya di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Baiklah para pendengar rahimakumullah, mungkin waktu jua yang membatasi pertemuan kita pada subuh yang berbahagia ini. Pada intinya adalah bahwa ayat ini ingin menjelaskan dan menerangkan bahwa seluruh kesempatan dan kemenangan seseorang itu diperoleh berdasarkan usaha dan tanggung jawabnya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini pertemuan kita pada pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan ini terhadap ayat Allah ini akan dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Saya Ahmad Perdana Indra, bersama saya Ustaz Ardiansah, mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas pendengarannya. Kami akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.